ومنها لمن تكلم ومنها لمن تكمله دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر. أنا من تكملة الدعوة الداعي أن يكون أول مبادر ما يأمر غيره به وأول منتهى وأول منتهي عما ينتهي غيره عنه، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Di antaranya faedah yang berikutnya dari kisah siapa Marfa Nabi Shu'aib diutus ke siapa? Madian. Madian di mana? Wala Madian ahum Shu'aiba. Aina Madian? Adna Falastin, Falastin bagian bawah. Ada bagian atas, bagian bawah. Falastin di mana Falastin? Syam, daerah Syam, daerah para Anbiya. Nah, menjadi jajahan Inggris, daerah Syam dipecah, dijajah, dipecah oleh Inggris ketika itu. Nah, di zamannya. Kata Imam Sa'di rahimahullah, anna min takmilati da'wati da'i, di antara kesempurnaan dakwah seorang da'i, baik ustaz, kiai, atau siapa saja, syekh, atau siapapun dia, gurunya, adalah ayakun awal mubadir lima ya'mur ghairuhu bih. Hendaknya dia lebih awal. Hendaknya dia adalah orang yang pertama untuk melakukannya daripada orang yang lain. Wa awal muntaham yantai ghairu'an. Dan terakhir, dari orang-orang yang dia suruh untuk menjauhkan, melarang sesuatu, ya dia hindari. Wa awal muntahi adalah orang yang pertama yang menjauhi larangan apa yang dia larang. Orang yang pertama yang paling bersegera apa yang dia perintah. Sebagaimana Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wassalam, Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam mengatakan, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak mau menyelisihi kalian dari apa yang aku larang. Ya. Dan ini berat. Enggak semuanya bisa seperti itu. Bukan karena kehebatan dia, kecerdasan dia. Pinter ngomong mah pinter. Nah, bicara pinter. Tetapi prakteknya Allah a'lam. Sehingga hal ini tidak bisa mengandalkan kecerdasan. Hal-hal seperti ini tidak bisa mengandalkan kehebatan dia, tidak. Taufik dari Allah. Pertolongan dari Allah. Sehingga dia diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini juga berat. Nah, semuanya bisa. Orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, maka Allah akan mudahkan. Allah berikan kemudahan baginya untuk selalu beramal. Sehingga bukan modalnya hebat, cerdas. Bukan. Berapa banyak orang yang hebat, yang cerdas, yang ini, yang itu. Nah, tidak bisa melakukan apa yang dia ucapkan, apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang. Tidak. Ghair muwaffaq, tidak diberikan taufik oleh Allah untuk beramal. Beramal butuh pertolongan dari Allah. Butuh meminta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu minta tolong untuk diberikan kekuatan pertolongan. Ala zikrik, agar selalu mengingat engkau ya Allah. Ini Rasul, permintaan Rasul. Lebih-lebih kita. Lebih-lebih kita. Yang harus dan harus lebih meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sehingga orang yang hebat, yang cerdas, belum tentu diberikan taufik amalan. Belum tentu. Sehingga melahirkan kibir, sombong, kesombongan. Keangkuhan, tetapi beramal tidak. Na'udzubillah. Al-muwaffaq man waffaqahullah. Orang-orang yang diberikan taufik adalah diberikan taufik oleh Allah, bukan kecerdasan dia, bukan kehebatan dia. Semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah.